السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram bil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar safar. Kemarin sudah kita sampaikan, musafir disunnahkan untuk mengqasar sholatnya di sholat-sholat rubaiyah, sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dengan jarak safar yang para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama berpendapat jarak safar 4 burut, yakni sekitar 80 kilo. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Ini yang dikuatkan Syekh bin Baz rahimahullah diantaranya. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim, jarak safar tidak ada yang marfu, yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa jarak safar, sehingga selama itu dianggap safar oleh masyarakat maka dia disebut safar dan boleh untuk mengqasar salatnya. Baik. Kemudian juga berapa lama bolehnya seorang mengqasar sholat ketika dia berstatus sebagai musafir, ini juga para ulama ikhtilaf pendapat. Madhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat musafir boleh mengqasar sholatnya 4 hari. 4 hari selain waktu masuk dan waktu pulang. 4 hari selama sampai di tempat tujuannya. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Kemudian jika seorang musafir belum tahu urusannya selesai kapan, maka dia boleh mengqasar sholatnya sampai selesai urusannya. Sebagaimana disebutkan dari para sahabat, ada yang mengqasar sholatnya selama 6 bulan karena terhalang salju sehingga tidak bisa untuk pulang. Dan riwayat yang ada, Rasulullah SAW mengqasar sholatnya 20 hari dan yang menyebutkan 18 hari. Baik. Itu seputar masalah ahkamus safar tentang qasar yang telah kita lalui hadisnya. Baik. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan jamak. Jamak bagi musafir, mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu, jamak. Terakhir kemarin dari hadisnya Jabir, aqama bitabuk isrina yauman yaksurus sholah. Ya, sekarang wa'an Anas Habibi. Allahumma Zuhro. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Anas Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini menunjukkan kebiasaan, idzar tahala, jika beliau bertolak, jika beliau berangkat, berangkat safar, qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari tergelincir. Jika beliau berangkat safarnya sebelum tergelincir matahari, yakni sebelum zuhur, akhara dhuhra ila waqtil asri, beliau akhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, dikerjakan di waktu asar. Summa nazala, kemudian nazala, nazal itu sampai tempat tujuan safarnya. Fajama'a bainahuma, dan dijamak di antara keduanya, zuhur dan asar. Ini disebut jamak takhir. Dua waktu sholat yang dikerjakan di akhir waktu sholat yang kedua, atau di waktu sholat yang kedua. Wa in zaghati syamsu, jika matahari tergelincir, qabla ayartahila, jika matahari tergelincir sebelum berangkat, ya, matahari sudah tergelincir waktu masuk sholat duhur, belum berangkat safar, sholat duhra, beliau sholat duhur, summa rakiba, kemudian berangkat. Jika sholatnya, jika berangkatnya setelah tergelincir matahari, sholat duhur dulu, ya, kemudian baru berangkat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Hakim fil Arba'in bi isnadin sahih, di dalam riwayatnya Al Hakim dalam kitab Al Arba'in dengan sanad yang sahih, shallad dhuhra wal asra summa raqiba, salat zuhur dan asar kemudian berangkat. 6. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Di sini disebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jika safarnya sebelum tergelincir matahari, beliau jamak takhir. Duhurnya dikerjakan di waktu sholat asar. Jika safarnya setelah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur. Baik. Dari hadis ini, ikhwani fiddin azani wa azzakumullah, ya, tentang sholat jamak, para ulama berbeda pendapat tentang sholat jamak. Ada yang berpendapat bahwasanya sholat itu, sholat jamak itu adanya hanya jamak takhir. Baik. Adanya jamak takhir. Ini pendapatnya Imam Malik. Tidak ada jamak takdim. Dalilnya hadis ini tadi kita lihat. Fa idza zaghati syamsu, kalau matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur, qabla ayartahila, sebelum berangkat safar, shalla dzuhra. Tidak disebutkan asar. Rasulullah sholat zuhur kemudian berangkat, tidak disebutkan sholat asar. Tidak disebutkan jamak takdim dengan asar. Sehingga sebagian para ulama berpendapat jamak itu adanya jamak takhir, enggak ada jamak takdim. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Malik yang lainnya, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, jamak bagi musafir itu boleh jamak takhir, boleh pula jamak takdim. Di dalam riwayat yang disebutkan, riwayat Hakim itu, sholla dhuhra wal asro, ada tambahan asarnya. Ya. Ada tambahan asarnya, sholla dhuhur dan asar. Naam. Abu Hanifah berpendapat tidak ada sholat jamak bagi musafir, baik jamak takhir maupun jamak takdim, kecuali naam di ketika menjalankan ibadah haji. Ketika menjalankan ibadah haji. Baik. Khana fi dina azani wa azakumullah. Naam. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya masru'iyatu al-jam'u, masru'iyatul jam'i lil musafir. Disyariatkan untuk jamak bagi musafir. Bagi musafir, baik ketika dalam perjalanan maupun nanti akan disebutkan ketika sudah sampai di tempat tujuan, tujuan safarnya. Tujuan safarnya. Baik. Dan ikhwan fiddin azani wa azakumullah, jamak bagi musafir itu, jamak bagi musafir itu, naam, dijalankan bagi mereka-mereka yang mendapatkan berat jika tidak dijamak. Ya, masyaqqah. Naam. Jamak itu dijalankan musafir jika berat untuk tidak dijamak. Mungkin karena lelah perjalanannya, pengen istirahat, dia jamak, kemudian dia tidur. Ya. Baik. Syalbani rahimahullah, beliau berpendapat jamak itu bukan sunnah safar. Jamak itu tidak identik dengan safar, karena jamak bisa pula dijalankan orang yang tidak safar. Ya. Naam. Jamak itu dijalankan jika diperlukan. Baik. Kemudian mana yang lebih afdol, jamak takhir atau jamak takdim? yang lebih ringan bagi musafir untuk menjalankannya. Yang lebih ringan bagi musafir untuk menjalankannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkatnya sebelum zuhur, beliau jamak takhir. Ya. Jika berangkatnya setelah zuhur, beliau jamak takdim. Dan diingat tentang jamak takhir dan jamak takdim ini bagi mereka-mereka yang menggunakan kendaraan umum, fasilitas umum, apakah itu kereta api atau bis atau semisalnya yang bukan milik pribadinya, mana yang lebih dipilih? Ya. Ketika sholat, dua waktu sholat itu bisa dijalankan di akhir dengan turun, ya, maka dia harus jamak takhir. Karena hukum asalnya sholat itu turun. Ya. Misal, ketika zuhur dan asar, ya, dia dalam perjalanan, kemungkinan sampai tempat tujuan safarnya itu kira-kira jam 4, masih ada waktu sholat asar di situ, masih nututi. Maka dia jamak takhir. Tidak boleh jamak takdim di atas kendaraan. Ya. Karena harus turun. Nah, ketika bisa turun, maksudnya sampai tujuan di waktu sholat yang kedua, maka jamak takhir. Nah, adapun jika dia menggunakan kendaraan pribadi, maka bisa pilih terserah mau jamak takdim, mau jamak takhir, yang jelas dia turun. Ya. Bagi mereka-mereka yang tidak bisa turun perjalanan panjang, nah, maka sholatnya di atas kendaraan, ya, di jamak, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ketika memang tidak bisa jamak takhir di bawah. Tidak bisa jamak takhir di bawah, maka sholat mau jamak takdim, mau jamak takhir di atas kendaraan boleh. Nah, ini masalahnya ketika bisa sholat jamak takhir di waktu yang kedua, maka harus jamak takhir. Ini yang perlu untuk diperhatikan tentang jamak takhir dan jamak takdim. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol, yang lebih mudah bagi musafir untuk menjalankannya. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Jamak takhir atau takdim, taib, itu sesuai dengan apa yang mudah bagi musafir. Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah tentang masalah jamak ini, beliau memberikan nasihat. Wa huna mas'alatun tata'allaqu bil mawdu' wa tahtaju ila tanbih. Di sini ada permasalahan yang terkait dengan masalah jamak ini bagi musafir, ada yang perlu untuk diingatkan. Wa huwa anna ba'dhal musafirin, bahwasanya sebagian musafir, idza kanu fi baladin ma, jika sudah berada di sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah daerah, wal masjidu bi janibihim, dan masjid itu ada di sampingnya, ya, dia tinggal di sebuah rumah misalnya, sampingnya itu masjid, tidak jauh dari masjid, wahum yasma'un al-adhan, dia pun mendengar adhan. Ketika masjid mengumandangkan adhan, dia sudah sampai tempat tujuan misalnya. Lagi nahum yakulun, tapi dia menyatakan nahnu musafirun, kami itu musafir. Summa ladhabuna ilal masjid, kemudian tidak mau berangkat ke masjid, padahal masjidnya di samping tempat tinggalnya, tempat tujuan dia. Bal innahum yusalluna, tapi dia malah sholat di tempatnya, di penginapannya misalnya. Wayak suruh nais maun mengkosor solatnya, menjamak solatnya. Dia dengar adzan dan dia tidak ngapa-ngapain. Wala syakka bi anna hadza amrun jaizun lahu, kata beliau tidak diragukan, memang boleh ini, boleh ya, karena dia musafir. Lakin ta'akhuruhum anil masjid, tetapi ketika dia tidak berangkat ke masjid, wa anil jamaah, dan tidak mengikuti salat jamaah di masjid, wa ijabatil muadzin, dan tidak menjawab adanya muadzin, hadza yufawwitu alaihim fadhail katsira, dia kehilangan keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya, luput darinya keutamaan-keutamaan yang banyak. Wal aliyakubi wal aksan, yang lebih pantas, yang lebih bagus bagi dia, wal afdol bagi dia, ayat habu wa yusallu ma'al muslimin, dia berangkat ke masjid, sholat jamaah bersama kaum muslimin, wa syarikul muslimin fil ajri wal fadha'il, bersama-sama kaum muslimin dalam mencari pahala dan mencari keutamaan. Wayutimmu sholat ma'al imam, dia sholatnya sempurna bersama imam, sholat 4 rakaat bersama imam, karena dia makmum. Taib, li'annal ma'muma taba'ul li'imami, karena makmum itu ngikuti imamnya. Tidak ada keperluan dia nyantai di hotelnya, di penginapannya. Juga tidak capek, kecuali kalau lagi capek nemen. Gak capek dia, santai, gak ada kesibukan sama sekali. Apalagi kalau dia tinggalnya di masjid, misalnya kayak daurah. Dia gak kemana-mana ya, tinggalnya di masjid. Kemudian sholatnya di jamak, sholatnya di qasar, gak ikut jamaah di masjid, padahal dia tinggalnya di masjid. Mungkin di kamar masjid, mungkin di serambi masjid. Dia kehilangan keutamaan yang banyak. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kecuali dia capek berat, ngantuk berat, adzan sudah, tidur dulu, istirahat dulu, dan nanti jamak takhir. Ini ada alasannya. Dia enggak punya kesibukan, enggak ada apa-apa. Dia sholat sendiri jamak, qasar dan jamak, padahal di dekatnya, di sampingnya ada masjid yang menjalankan sholatul jamaah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini yang diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Bismillah. Wali Abi Nu'aim fi Mustakhrat Muslim. Karena beliau idza kana fi safar, beliau ketika di dalam safar, fazalati syamsu, kemudian tergelincir matahari, shalla dhuhra wal asra jami'an. Beliau salat dhuhur dan asar di jamak, jamak takdim ini. Ya. Zalatil syamsu, ketika tergelincir matahari. Sumartahala, baru kemudian beliau berangkat. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan adanya jamak takdim. Ya. Ketika seorang mau menjamak sholatnya dengan sholat berikutnya, apakah itu jamak takhir maupun jamak takdim, tidak disyaratkan harus berniat di sholat yang pertama. Ya, misalnya harus syaratnya nanti jamak dengan sholat berikutnya, tidak harus. Ya, tidak harus demikian, tidak dipersyaratkan. Misal seseorang sholat duhur, ya, seorang sholat duhur, kemudian selesai sholat duhur dia zikir-zikir, dia mau sholat sunnah misalnya, tiba-tiba dapat telepon, misalnya dapat telepon orang tuanya meninggal misalnya, atau kerabatnya meninggal, dan dia hari itu juga dan waktu itu juga harus safar, ya. Maka dia boleh langsung jamak kemudian berangkat. Meskipun tidak diniatkan di sholat yang pertama, nggak ada niatan sama sekali, ya. Tiba-tiba, loh, saya sekarang safar jamak langsung sholat asar di situ, boleh. Nah, karena tidak dipersyaratkan sholat jamak itu kemudian diniatkan di sholat yang pertama. Ya. Sholat jamak itu mengerjakan sholat kedua di waktu sholat yang pertama, itu namanya jamak. Ya. Di waktu sholat yang kedua itu namanya jamak. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kalau kemudian harus, wah ini nanti harus nunggu waktu asar dulu baru berangkat dan itu susah misalnya, akan berat, sudah langsung jamak di situ. Ya. Meskipun sholat duhurnya tadi tidak berniat untuk jamak dengan asar. Jamak takdim. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ini sebagai penguat dari apa yang riwayat yang sebelumnya. Tayyib, Ustaz. Wa an Mu'ath radhiyallahu anhu qala kharasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata Mu'ath bin Jabal, kami keluar dalam perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an, beliau menjamak salat dzuhur dan asar. Wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya juga jamak. Tidak disebutkan jamak takdim atau jamak takhir. Tidak disebutkan ketika di perjalanan atau ketika sampai tempat tujuan safar, yang penting jamak. Ini mutlak, hadisnya umum. Rawahu Muslim. Baik. Hanifidin a'azani wa a'azakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita annal musafir, bahwasanya musafir itu ya juzu, boleh untuk jamus sholat, boleh untuk menjamak sholatnya, walau tola safaru, meskipun panjang perjalanan safarnya, meskipun panjang perjalanan safarnya. Nah, safar 20 hari misalnya, mau jamak terus tidak ada masalah, selama memang itu dibutuhkan untuk jamak. Kalau enggak ada perlunya untuk jamak, ya sholat tepat waktunya, di waktu-waktunya. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Nah, sholat pada waktunya, ikut jamaah bersama kaum muslimin, itu lebih afdol. Nah. Baik. Juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita la jam'a bainal asr wal maghrib, tidak ada jamak antara asar dengan sholat maghrib, itu bukan pasangannya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh yang tidak bisa dijamak kemana-mana. Nah, itu sudah pasangannya. Tidak kemudian asar dengan maghrib, isya dengan subuh misalnya. Nah, baik, ini jelas dari hadis ini. Baik. Inilah sholat-sholat yang dijamak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annal sholatal fajra la tujma' li sholatin ukhra. Sholat subuh itu tidak dijamak dengan sholat yang lainnya. Ya. Jadi, tidak dijamak dengan sholat yang lainnya. Naam. Sholat subuh itu sholat yang tidak bersambung waktunya dengan sholat yang lainnya. Sholat duhur itu nyambung dengan sholat asar. Gak ada waktu jeda, waktu kosong dari sholat gak ada. Ketika itu akhir sholat duhur, otomatis masuk sholat asar. Otomatis masuk sholat asar. Maghrib dengan isya juga sama. Ketika syafak di kaki langit warna merah di kaki langit itu ngilang, otomatis masuk sholat isya. Sambung. Ya. Baik. Dan subuh itu tidak ada gandengannya. Isya itu waktu terakhirnya pertengahan malam. Tidak sampai sholat subuh waktu sholat isya itu. Sampai pertengahan malam sudah selesai waktunya. Selesai itu waktunya sholat malam. Waktunya sholat malam. Sholat subuh selesai 6 ketika terbit matahari. Setelah itu tidak nyambung dengan sholat zuhur. Maka sholat subuh tidak ada pasangannya untuk dijamak. Karena tidak nyambung dengan sholat sebelumnya dan sholat setelahnya. Nah, baik, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Jadi bolehnya bagi musafir baik, untuk menjamak sholatnya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Naam. Baik dia dalam perjalanan maupun sudah sampai di tempat tujuan. Ya. Baik. Syaikhul Fauzan hafizahullah beliau menyatakan walakin al-afdhal idza kana nazilan, tetapi yang lebih utama jika nazil. Nazil itu maksudnya sudah sampai tempat tujuan. Seorang safar ke Jogja misalnya, dia sudah sampai di Jogja, itu nazil namanya. Ya. Sudah sampai di tempat tujuan, ayu sholliya kulla sholatin fi waqtiha, dia sholat pada waktunya. Ya. Dia sholat pada waktunya, tidak dijamak ketika dia sudah nazil. Ini yang afdol. Ya. Bicara afdholiyah ini ya. Kalau mau dijamak juga boleh, tapi bicara afdholiyah. Jadi musafir itu ada musafir di tengah perjalanan, perjalanan menuju tempat tujuan. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tujuan, ada yang menggunakan bahasa nazil, musafir nazil sudah sampai tempat tujuan, atau ada yang menggunakan bahasa mukim. Mukim itu sudah sampai tempat tujuan. Ya. Baik. Ketika musafir itu dalam perjalanan, dia boleh qasar, boleh jamak. Ya. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, apalagi tinggal berapa hari di situ, maka afdolnya dia sholat tepat waktunya bersama kaum muslimin. Terkait permasalahan sholatul jum'ah bagi musafir, ketika musafir dalam perjalanan safarnya, maka dia sholatnya sholat duhur, bukan sholat jum'ah. Tidak dicontohkan di tengah jalan mampir ke masjid untuk ikut sholat jum'ah bagi musafir yang dalam perjalanan. Nah, tapi bagi musafir yang nazil, yang sudah sampai tempat tujuan dan dia tinggal beberapa saat di situ, tinggal berapa hari di situ, dengar azan di masjid yang mengadakan sholat jumat orang-orang mukim, orang-orang mustautin, maka dia ikut sholat jumat di situ. Ya. Jadi tidak ada kemudian safar, azan Jumatan ini mampir sholat Jumat, tidak ada. Sholatnya nanti jamak tahir, sholat duhur dengan asar. Ya. Bukan sholat naam Jum'ah bagi musafir yang dalam perjalanan. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Musafir yang nazil, yang sudah sampai tempat tujuan itu, yang jika mendengar azan sholatul Jum'ah, maka dia ikut sholat Jum'ah. Nah, ini terkait dengan sholatul Jum'ah. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Mustamil. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. bi aqalla Wani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taksuru salata, jangan kalian mengkosor salat fi aqalla min arba'ati burudin, kurang dari 4 burud jarak safarnya. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke Usfan, radarakutni bi isnadin dhaifin, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Wasahih annahu mauquf, dan sahih ini mauquf. Mauquf itu ucapan Ibnu Abbas, tidak sampai masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadza akhrajahu Ibnu Huzaimah, demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Baik. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama yang menyatakan qasar itu ketika jarak safarnya 80 kilo. Dijadikan dalil Syabin Bas antaranya dengan riwayat ini, tapi hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, marfu' dhaif, berarti ini pendapatnya Ibnu Abbas, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, baik, maka misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar dengan jarak safar 50 kilo misalnya, dan beliau mengkosor sholatnya, itu tidak menunjukkan kalau kurang dari 50 tidak boleh kosor, ya, tidak menunjukkan demikian, karena tidak ada lafadz yang sahih harus menyatakan jangan mengkosor sholat kurang dari ini, tidak ada riwayat yang demikian, ya. Yang sahih itu riwayat ini, jangan mengkosor sholat kurang dari 4 burud, itu sangat sahih tapi tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya, sahih dari pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, pendapatnya sahabat itu bisa diterima ketika tidak bertentangan dengan sahabat yang lainnya. Ya, ketika tidak bertentangan dengan sahabat yang lainnya. Nah. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Baik, sehingga kembali sahih pendapat yang sahih Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika tidak ada dalil yang sahih yang sore menjelaskan batasan safar, maka kembali kepada kebiasaan masyarakat. Kalau itu disebut safar, ya safar. Ya. Nah, tapi diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau juga para ulama yang lainnya. Nah, mereka-mereka yang kemudian safar dengan keluarganya, yang tinggal lama dengan apa, dengan keluarganya, tinggal di penginapan, tinggal di hotel dalam jangka waktu yang lama, makanan gampang, tidur nyenyak, nah, tidak ada aktivitas apapun, ya. Ini kata para ulama, hendaknya sholatnya sempurna, ya. Dari sisi bahasa ini tidak apa, tidak cocok dalam keadaan safar. Safar itu kit atau minal azab. Safar itu potongan dari azab, maksudnya susah, tidurnya susah, makannya susah, itu safar. Ini dia istrinya ada, bisa masakkan di situ, macam-macam, tidurnya nyenyak juga, dari sisi bahasa tidak masuk safar. Dia juga tidak punya kegiatan apa-apa di situ, ya. Hanya mungkin bersenang-senang saja, ya sholatnya sempurna. Kalau dalam waktu jangka panjang tinggal di situ. Ya. Kemarin juga sebagian yang disebutkan, mereka-mereka yang mungkin safar jauh dalam rangka untuk belajar, tinggal di pondok, tinggal di universitas, ya, satu tahun baru pulang, hari-hari di situ, ya sholatnya sempurna, tamam, tidak dikosor. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, Mas Nawir. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asau, yaitu orang-orang ketika berbuat salah istaghfaru, mereka cepat istighfar. Sebaik-baik umatku adalah mereka-mereka yang cepat minta ampun kepada Allah ketika jatuh dalam kesalahan. Wa idza safaru qasaru wa aftaru. Dan sebaik-baik umatku itu jika safar, salatnya qasar dan tidak puasa. Akhraja Tabrani fil Ausab isnadun dhaifin, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tentang masalah puasa, mana yang lebih afdal bagi musafir? Ya, yang paling ringan baginya. Jika dia kuat puasa, afdalnya puasa meskipun dia safar. Baik. Bagi musafir untuk sholat, afdalnya qasar. Ya. Afdalnya qasar musafir ketika dalam perjalanannya. Hadisnya dhaif. Baik, mustamir. Wa huwa fi mursal Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi muhtasharun. Nah, palsu hadisnya. Baik, istighfar. Wasa'altu Nabi tastati. Baik. Pembahasan kita tentang salat ahlul a'dzar, orang-orang yang punya udzur. Ketika selesai udzur safar, ya, orang yang punya udzur karena safar boleh qasar, boleh jamak. Sekarang membahas udzur yang lainnya, udzur karena sakit. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala kanat bi bawasir, kata Imran, aku punya penyakit wasir. Fa sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anish shalah, aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara salatnya bagaimana. Fa qala, kata beliau, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Karena hukum asalnya sholat fardu itu sambil berdiri. Fa'ilam tasdati faqa'idan, kalau enggak bisa berdiri maka sholat sambil duduk. Ini keluar dari hukum aslinya karena punya udzur sakit enggak bisa berdiri. Fa'ilam tasdati fa'ala janbin, kalau enggak bisa berdiri enggak bisa duduk, sholat sambil berbaring. Rawahul Bukhari. Berbaring ke arah mana ini? Kalau bisa ke arah kanan, ke arah kanan, sisi kanan. Ya. Kalau tidak bisa, ya sisi kiri. Nah. Sebisanya. Baik. Terus menghadapnya kemana? Kepalanya di arah sana, kakinya di arah kiblat. Ya. Ketika sholatnya sambil terlentang, nggak bisa miring. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang dalam keadaan sakit masih tetap wajib untuk menjalankan sholat, ya, semampunya. Baik. Sholat sambil berdiri hukum asalnya. Tidak boleh sholat fardu dia sholat sambil duduk dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh mau duduk ya boleh, meskipun bisa berdiri boleh duduk, tapi pahalanya separuh dari orang sholat sambil berdiri. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Naam. Khanifidin azani wa azakumullah. Baik. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita hirsus sahaba alal ilm, semangatnya sahabat kepada ilmu karena bertanya. Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyah salatnya yang sedang sakit. Naam. Juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita nikmatnya keberadaan seorang alim di tengah-tengah kita. Kita bisa bertanya ketika ada suatu yang problem yang kita hadapi. Misalnya ini sholat. Ya, sholat bagaimana ini? Biasanya sholat berdiri, sekarang tidak bisa berdiri, tidak kuat berdiri. Apakah boleh sholat sambil tiduran, sambil duduk? Maka tanya kepada alim ya, yang ada di sekitarnya. Baik. Kemudian juga ada sini menunjukkan wujubu sholat alal marid, wajibnya sholat bagi orang yang sakit. Ya, sholat fardu tetap diwajibkan sholat fardu. Nah, dan harus sambil berdiri jika kuat. Jika tidak kuat sambil berdiri bagaimana? Kuat nggak sambil sendiran? Sambil sendiran, bersandar di tembok, tidak langsung duduk. Bersandar di tembok, tidak apa-apa. Meskipun berdirinya itu hampir menyerupai rukuk, yang penting berdiri, berdiri, tidak langsung memilih opsi untuk duduk. Selama ketika dia sholat sambil berdiri tegak maupun seperti rukuk maupun bersandar, itu dia bisa khusyuk. Ya. Tapi kalau berdiri dia sudah payah, sudah pusing, duduk. Ya. Dia tidak pusing, dia kuat. Sandaran, sholat sambil sandaran, berdiri. Nah, baik. Ketika itu tidak bisa, maka kemudian sholat sambil duduk. Duduknya bagaimana? Mutarabbian, duduknya bersila jika bisa. Ya. Bersila duduknya menggantikan tempat berdiri. Maksudnya, ketika dia takbiratul ihram, ketika dia baca al-fatihah, ketika dia rukuk, ketika dia iktidal, itu duduknya bersila. Nah, ketika dia sujud, bisa sujud-sujud dia. Ya. Kalau tidak bisa sujud, ya dia meninggalkan kepalanya. Ketika duduk di antara dua sujud, dia rubah kakinya menjadi iftiros. Bukan bersila, ya, iftiros. Nah, nanti ketika dia berdiri, maksudnya sholatnya sudah sampai berdiri, dia kembali duduknya bersila. Demikian seterusnya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya semampunya. Mau selonjor, mau bagaimana semampunya. Nah, yang penting sholat sambil duduk. Baik. Kemudian jika sudah tidak bisa untuk duduk, maka sholat sambil terlentang. Ya, kanan. Dahulu kalau bisa. Jika tidak bisa kiri. Jika tidak bisa kemudian miring kanan, gak bisa miring kiri, gak bisa baru terlentang. Baik, ini intinya di sini, baik di situ tidak gugur kewajiban sholat selama seorang itu masih bisa sholat. Ya, selama masih bisa sholat. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Kemudian disebutkan hadis lanjutnya, berikutnya ini terkait dengan di sini. Terus Taib. An Jabir qala ada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Fara'a usolli ala wisadatin. Rasulullah melihat orang ini salatnya duduk di atas bantal. Ya, duduk di atas bantal. Farama biya, kemudian dibuang bantal itu. Faqala usolli ala al-ardi, salat di atas tanah, salat di bawah. Ya. Ini stata'ta kalau kamu mampu. Wa illa fa'am iman. Kalau enggak mampu maka fa'aumi iman menggunakan isyarat. Ya. Waj'al sujudaka jadikan sujudmu ahfadhu min ruku'ika lebih rendah dari ruku' menggunakan isyarat kepala. Ya, didingklukkan untuk ruku' lebih didingklukkan untuk sujud. Ya, menggunakan isyarat kepala. Salatnya sambil duduk. Rawahul Baihaqi wa shahaha Abu Hatim waqfahu. Hadisnya mauquf. Eh, menurut Ibnu Al-Hafid dan sahih marfu juga sahih sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian dari Aisyah, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya sambil bersila. Ya, ketika sakit. Rawahu Nasa'i wa shahahu Al-Hakim. Nah, ini sambil bersila jika mampu. Jika tidak, maka salat semampunya duduknya. Di dalam hadis ini dan sebelumnya disebutkan hukum masalah salat sambil berdiri. Jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu sambil berbaring, hanya ada tiga tingkatan. Terus bagaimana ketika seorang tidak bersolat sambil berbaring? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat kalau sudah tidak bisa berbaring tidak wajib untuk sholat. Ini pendapatnya beliau. Ya. Tapi pendapat yang lainnya dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala ketika seorang sudah tidak bisa berisyarat dengan kepalanya untuk dingkluk, tidak bisa bergerak, maka dia sholat dengan niatan. Ya. Sudah tidak bisa bergerak sama sekali masih ingat. Diajak ngomong masih ingat. Ini waktu sholat masih tahu dia. Dalam keadaan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ya. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi, maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Yang pertama sholat bil ain, ya. Sholat dengan mata, hanya mata yang bisa kedap-kedip, ya. Takbir, ruku, sujud dengan menggerakkan matanya. Nah, karena masalahnya masih bisa bergerak. Ya. Kemudian kata beliau in amkana, wa illam yumkin bil ain. Jika tidak mungkin sholat dengan mata, sudah tidak bisa bergerak matanya, yusalli bil qalbi, sholat dengan hati. Ya. Anwil qiyam, niat berdiri, baca surat, niat ruku, baca zikirnya, terus demikian sampai salam. Tidak bisa bergerak tubuhnya. Taharanya bagaimana? Ya diwudukkan atau ditayamumkan oleh keluarganya. Nah, diingatkan waktu sholat dia masih iling. Masih sadar sholat. Taib bil qalbi dengan hatinya. Taib ketika bibirnya itu masih bisa bergerak, ya, membaca dikir-dikir. Naam. Wa illam yakum yumkin anadku walal fi'lu. Taib jika bagaimana jika tidak mungkin untuk berucap, bibirnya enggak bisa bergerak. Tangan-tangan dan semua tubuhnya tidak bisa digerakkan. Taib, yan bi qalbi, dia sholat dengan niat dalam hati. Li anna sholata niyatun wa amalun. Karena sholat itu ibadah niat dan ibadah amal. Ibadah hati dan ibadah amal. Jawarihnya bergerak, hatinya juga. Ketika jawarih tidak bisa bergerak, masih tersisa hatinya. Maka sholat dengan hatinya. Taib. Wa idza ta'addara al-amal wajabat niyyah, jika gerakannya itu sudah tidak bisa, wajib niatnya masih ada. La tasqutu shalah ma damal aqlu tsabitan, tetap wajib salat selama akalnya masih sehat. Ya. Selama sih bisa diajak ngobrol masih sehat akalnya. Baik. Ini panibidina anzani wa azakumullah. Jika sudah tidak bisa sama sekali, ya sudah tidak wajib untuk sholat. Nah, ini tingkatan-tingkatannya yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Panibidina anzani wa azakumullah, selesai dari permasalahan ahlul adzar safar, dan berikutnya nanti kita akan masuk babul jumu'ah. Babul jumu'ah. Baik. Untuk daris bulughul maram ya. Nanti setelah ini qori'nya itu anak-anak kelas 1. Qori'nya anak-anak kelas 1. Jadi bawa kitabnya. Kelas 2 nanti muhtasor terhib wa terhib, itu jatahnya kelas 2. Kelas 3 apa? Mau milih apa kelas 3? Zadul Ma'at apa tafsir? Zadul Ma'at apa usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Enak itu. Dua pekan sekali. Baik. Ya, sisanya nanti kelas 3. Ya. Jadi harapkan tulab, para santri selama masih punya rezeki dan bisa beli kitab, beliau kitab. Nah. Semoga rahimahullah, kitab itu mengalahkan dunia dan seisinya. Nikmatnya luar biasa. Baik. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.